عليك ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فيا عباد الله، اوصي نفسي واياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون فلا تموتن الا وانتم مسلمون. فقال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa merahmati dan berkahi kehidupan kita. Alhamdulillah, hari ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Pembahasan ini diketengahkan di hadapan kita untuk yang pertama memperdalam pengetahuan kita seputar tuntunan sunnah Rasulullah SAW dengan mengetahui tuntunan berdasar dalil-dalil pokok yang langsung bersumber dari beliau yang nilainya disepakati kesahihannya, dengan asumsi bahwa selama ini kebanyakan umat Islam melakukan aktivitas ibadah tapi umumnya tidak paham apa yang dilakukan, tidak mengetahui dari mana sumbernya. Bahkan seringkali ditemukan menyebar informasi, ternyata setelah dicek di kitab-kitab hadis itu tidak ditemukan. Baik yang sifatnya menyatu dengan ibadah ritual ataupun sifatnya anjuran-anjuran dalam kehidupan sosial. Yang menyatu dengan ibadah ritual, kita contohkan, pernah saya sampaikan, ada orang membaca doa kita dengan bacaan inni wajjahtu. Padahal di hadis itu ada dua redaksi. Ada wajah itu tidak menggunakan ini, ada wajah itu dengan ini. Nah, yang wajah itu menggunakan ini itu ternyata itu bukan doa iftitah. Itu di hadisnya ditujukan kepada satu ibadah ritual, bacaan yang dibacakan saat kita selesai menyembelih hewan kurban. Adapun yang doa iftitah itu yang tidak menggunakan ini, dan itu dua hadis yang terpisah. Coba Bapak Ibu gambarkan, dari sejak kecil kita sholat sampai berkembang bertahun-tahun itu kita bacakan dan tidak sadar kita karena tidak pernah meneliti dari mana sumbernya. Bagi yang membacakan itu yakin benar dan tidak tahu ilmunya, dia berpahala. Tapi pahala itu pun terbatas, ya, terbatas pada keadaan mesti mencari dia, ya, dari mana sumbernya, dari mana dalil bacaan dan sebagainya. Setidaknya orang yang paham menunaikan ibadah dengan landasan yang kuat, itu ibadahnya semakin kokoh, argumentasinya kuat, dan tenang dalam menunaikan ibadah. Contoh, ada lagi anjuran-anjuran yang membawakan dalil agama dalam kehidupan sosial, tapi setelah dicek di dalam kitab hadisnya tidak ditemukan sama sekali. Dan menyebar. Misal yang paling populer, makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang, itu banyak sekali versinya. Sampai tadi malam saya di Kemang, Ustaz saya menemukan hadis di salah satu buku, ya, bukan di kitab hadis, jadi nukilan dari seseorang dicantumkan, ya, dan itu bagus secara kedokteran. Tip kesehatan itu dari Nabi, katanya mandi sebelum subuh dan makanlah saat lapar, berhenti sebelum kenyang, disebut hadis. Silakan cek, ya, tidak akan pernah didapatkan di kitab hadis, ya, redaksi berbunyi makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu hadis palsu. Hadis palsu. Yang dimaksud palsu itu bukan berarti isinya jelek, bukan. Yang dimaksud palsu itu tidak benar, itu disandarkan pada Nabi karena Nabi tidak pernah menyampaikan itu. Tapi bukan berarti isinya buruk. Kalau isinya mau diamalkan, silakan. Cuma dalam disiplin ilmu hadis, jangan sandarkan pernyataan itu pada Rasulullah karena beliau tidak pernah menyampaikannya, ya. Itu di kitab hadis paling palsu pun tidak akan ditemukan. Itu hadis-hadis palsu. Di kitab hadis palsu pun, hadis-hadis yang khusus membahas hadis palsu, pernyataan tadi tidak ada, ya. Karena ada, hanya ada di kitab cerita saja. Nah, dari dasar inilah kita mencoba untuk memahami hadis-hadis Rasulullah. Kita bacakan dan kita mengambil dari sumber yang disepakati kesahihannya, tingkat derajatnya nomor satu, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini nanti kita akan temukan hadis-hadis yang sering kita dengar, digunakannya di mana, seperti apa aplikasinya, dan mudah-mudahan amalan kita akan semakin berkualitas. Kita akan masuk kepada bab baru setelah kita mengetahui pembahasan tentang awal turunnya wahyu. Di pertemuan yang lalu kita telah selesaikan bagaimana proses wahyu diturunkan pada Rasulullah. Saya ingin resum dulu sebentar sekitar 5 menit ke depan dengan pembahasan kita yang telah kita ambil. Satu, sebelum memulai kitab ini dengan pembahasan-pembahasan inti, Imam Al-Bukhari mengingatkan kita untuk memelihara keikhlasan sebelum kita mengkaji kitab ini. Karena itu hadis yang ditampilkan yaitu tentang niat. Pembahasannya padahal tidak ada hubungan dengan niat, yaitu pembahasan Badul Wahyi, awal dimulainya wahyu. Tapi hadis pertama yang dicantumkan adalah tentang niat. Seakan-akan ada pesan dari beliau, setiap akan membaca kitab saya ini, mempelajari isinya, maka luruskan niat kita, bersihkan, jangan sampai ada niat selain untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pentingnya. Ditolong catat betul, dan mungkin saya selalu ingatkan, setiap kita akan memulai kajian, saat Anda telah duduk, maka motif selain ibadah simpan di luar pintu masjid. Simpan, ya. Supaya belajar kita maksimal, ilmunya sampai ke dalam hati, mudah diamalkan, dan aplikatif dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kita sudah bahas, sebelum diterangkan semua hadis ini, mesti dipastikan bahwa hadis ini bersumber dari sosok yang memang benar. Maaf, bukan manusia biasa. Kalau perkataan kita disebut kalam, perkataan Nabi disebut dengan hadis. Sebelum kita panjang-panjang bahas ini, mesti kita pastikan apakah benar uraian semua ini berasal dari seorang Nabi atau bukan. Karena itulah diterangkan bagaimana wahyu turun, bagaimana hadis keluar dari kisah Rasulullah yang mulia itu, apa ciri-cirinya. Dan kita telah selesaikan pembahasan itu dalam pertemuan yang lalu, ya. Jadi sebelum dibahas keseluruhannya, kita pastikan dulu ini benar dari Nabi, cirinya seperti apa, sudah kita bahas, ya. Bagaimana beliau menerima wahyu, seperti apa itu dikeluarkan, ya. Seperti apa diterima, dan bagaimana disampaikan kepada kita. Kalau sudah paham dan kita yakin ini semua berasal dari Nabi, sudah kita ikhlaskan, maka sekarang kita akan masuk pada pembahasan inti. Dimulai pembahasannya dengan Kitabul Iman, pembahasan tentang iman. Jadi kita akan mulai ke inti bahasan kita di Al-Bukhari. Kitabul Iman, pembahasan tentang iman. Baik, kita bacakan mukadimahnya. Bagian yang pertama, baik, sebelum kita mulai bacakan, Bapak Ibu sekalian, coba diperhatikan dulu sebentar kalau nanti Bapak Ibu punya kitabnya. Sistematika penyusunan hadis Al-Bukhari ini dimulai dengan kitab, sub pembahasannya disebut dengan bab, okay. Baru kemudian nomor hadis, makmul hadis, nomor hadis. Tolong pahami betul ini, karena nanti saat kita membahas Sahih Muslim itu akan berbeda polanya. Jadi ini penting dipelajari supaya kalau disebutkan kitab A, kita paham maksudnya ini. Kalau disebutkan bab, maksudnya sub pembahasan, ya. Ini penting diketahui karena orang tahunya cuma hadis Al-Bukhari, nomor sekian. Dia tak ngerti kalau baca ke kitabnya, tak bisa dia temukan. Yuk kita lihat. Ini metodologi pada 50, ya. Dan ini diambil nanti oleh orang-orang barat untuk menyusun sistematika penulisan, ya. Jadi kalau kita temukan ada bab, ya, ada pasal, ya, ada subbab dan seterusnya. Nah, para ulama dulu sudah punya istilah ini. Sudah punya, ya. Bagian besarnya, babnya disebut dengan kitab. Bisa, kita sekarang pelajari Kitabul Iman, ya, pembahasan tentang iman. Bagian pertama, pembahasan tentang iman. Sebabnya pembahasan tentang imam ini, nanti ada beberapa pasal turunan, beberapa turunan, sub-sub pembahasan. Apa saja yang ada di iman itu, apakah membahas kualitas iman, peningkatan iman, penurunan iman, ya. Pembahasan tentang Kitabul Iman ini setidaknya ada 43 bab. Setidaknya 43 bab. sub pembahasan. Setiap tabir nanti tiap hadis-hadis terkait dikumpulkan oleh Al-Bukhari. Bisa bab pertama dari pembahasan kitab iman ini menerangkan tentang pondasi iman, lima pondasi iman, bunyian Islam ala khamsin. Lima pondasi iman dan Islam, lima pondasi Islam, bunyian Islam ala khamsin. Nah, yang terkait dengan pembahasan itu diturunkan, diteliti oleh Al-Bukhari, hadis-hadisnya apa saja dikumpulkan. Bisa lakukan. Ini kitab pertama tentang iman. Sebab bab dari pembahasan iman ini bagian pertamanya bunyian Islam ala khamsin. Nanti saya terangkan lebih detail, ya, ini untuk gambaran dulu saja. Bunyian Islam ala khamsin, bab yang menerangkan tentang lima dasar Islam, lima pondasi Islam. Kalau diterjemahkan tepat, Islam dibangun atas lima dasar, ya. Baik, kalau kita terjemahkan bebasnya, lima dasar Islam, lima pokok keislaman, ya. Lima dasar Islam. Jadi kitabnya tentang lima, sebabnya tentang lima dasar Islam, ya. Nah, yang terkait dengan lima dasar Islam ini, nanti Al-Bukhari akan meneliti di seluruh hadis-hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi. Apa saja hadisnya, jangan kumpulin dia, ya. Nah, saat dikumpulkan ini, dipilih yang paling sahih. Dipilih yang paling sahih, ya. Lalu ditempatkan dalam bab pertama ini, ada berapa hadis, ya. Ada berapa hadis. Jadi nanti pembahasan tentang ini bukan satu dua hadis. Setiap hadis yang terkait dengan ini akan dimunculkan oleh beliau. Dan yang paling sahih, yang kira-kira kami bermasalah tidak akan dicantumkan. Di kitab lain mungkin ada. Jadi tidak harus Al-Bukhari itu mencantumkan seluruh hadis saja, tapi akan menyeleksi cukup yang sahihnya saja. Ya, yang beliau akan sahih dan yang beliau temukan, karena mungkin ada hadis sahih, tapi tidak cepat menemukannya, karena keterbatasan aja, ya, tempat yang tidak bisa dijangkau. Al-Bukhari tidak meriwayatkan, Imam Muslim mungkin meriwayatkan. Imam Muslim tidak sampai, Al-Hakim mungkin yang mendapati. Jelas apa sih? Jadi tolong diketahui betul sistematikanya. Nanti dari bab-bab inilah nomor hadis akan dirumuskan, ya. Bisa, ini lima dasar Islam, hadisnya nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Jelas apa sih? Jadi kalau saya sebutkan kitab, berarti itu pembahasan utamanya, ya, judul utama. Kalau saya sebutkan bab, berarti itu sub pembahasannya. Kalau saya sebutkan nomor hadis, berarti itu lebih netral, ya, lebih netral. Nomor hadisnya dari awal sampai akhir urutannya satu sampai dengan hadis yang paling akhir. Karena itulah kalau Bapak Ibu ingin belajar untuk menemukan hadis, cara gampangnya jangan sebutkan bab, jangan sebutkan kitab, cukup sebutkan nomor hadis yang keberapa. Ya. Karena ini nanti urutannya nomor satu terus, ya. Kalau di bab yang pertama misal saja ada 5 hadis, berarti 1 sampai 5. Bab 2 ada 3 hadis, akan diurutkan 6 sampai dengan 8. Bab 3 ada 2 hadis, 9 sampai dengan 10. Jadi sampai akhir hadisnya kita akan hitung ada sekitar 7.000 hadis. Jadi kalau misalnya disebutkan hadis Al-Bukhari nomor sekian, kita akan lebih cepat langsung cari nomornya. Tidak kita capek mencari bab dengan kitabnya. Ya, jelas ke sini? Baik. Tapi hadis Muslim tidak bisa begitu nanti. Tidak bisa begitu. Harus diperinci lagi. Ya. Nanti saat sampai kepada saya Muslim, kita akan terangkan. Kalau dimungkinkan dan harus bisa, ya, harus bisa, insya Allah coba dicari kitab Sahih Al-Bukhari dan mesti punya, tapi yang Arabi, ya, yang Arabi, jangan yang Indonesia, ya. Jadi saya ingin kita belajarnya tidak tangguh, betul-betul paham, ya. Walaupun Bapak Ibu saya tidak bisa bahasa Arab, ya, tapi itu kita belajar. Yang penting tahu ini kitabnya. Kalau disebutkan Al-Bukhari, kita pegang kitabnya, kita tahu isinya, kita paham ini sistematikanya. Sekarang belajar rekamannya juga ada, ya, kita bisa lihat. Nanti besok lusa kita bisa ajarkan kembali pada anak, pada cucu, pada keluarga. Setiap waktu saya tunjukkan, saya bacakan, ya. Baik. Insya Allah silahkan dicari nanti, ya, supaya jelas, bisa diketahui, bisa pegang, bisa lihat. Kan banyak orang kita hadis riwayat An-Nasa'i nomor sekian, coba tanya, pernah lihat kitabnya enggak? Pernah lihat isinya enggak? Jangan-jangan An-Nasa'i aja nanti tertukar dengan Abu Dawud gitu. Ya. persoalan. An-Nasa'i dibaca An-Nisa'i. Repot tu ya. Salah baca. Baik, kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kedua, Kitabul Iman. Pembahasan tentang iman. Qaulun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, pembahasan tentang makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun dengan lima pokok, lima pondasi, lima dasar. Buniyal islamu ala khamsin. Sudah saya tuliskan. Bacanya pendek, ingat, pendek bacanya. Bukan khamsin, tapi khamsin. Awas, kita keliru baca sedikit saja ya. Kalau dalam Quran mungkin bagian ya, panjangnya. Bisa, kalau kamu baca pendek, saya tulis dulu di atas. Buniyal islamu ala khamsin. Islam dibangun atas dengan lima pokok, lima dasar. Kalau aku baca pendek, khamsin itu lima. Tapi kalau dibaca panjang, khamsin itu 50 hati. Saya ulang ya. Kalau khamsin itu lima. Tapi kalau aku baca panjang, khamsin tulisannya begini. Jadinya 50. Di dasar Islam ada 50. Jadi perempat penyebabnya. 5 pokok ajaran Islam, 5 dasar Islam. Perhatikan sini. Di dalam bahasa Arab, kalimat dunia dari kata bana atau bina itu biasanya kata yang khusus ditujukan untuk bangunan, bangunan fisik. Makanya sesuatu yang sudah terbangun disebut dengan bina. Bina. Ada abdi masjid, saya mau bangun masjid. Saya mau bangun sekolah, ada abdi madrasah. Ada abdi bait, disebut dengan bina. Kalau sudah jadi, disebut dengan bina. Saya mau tanya, kalau bapak mau bangun rumah atau ibu, yang sudah kita desain misalnya, kurang lebih demikian, bisa nggak kita langsung pasang genteng tanpa ada fondasinya? Tak bisa ya? Mesti ada fondasinya dulu yang kuat, baru kemudian panjangkan tiangnya, temboknya, sampai dengan atap dan seterusnya. Kalau fondasinya sudah kita pasang tapi nggak kuat, goyang sekali, kira-kira bangunannya kuat tidak? Tidak. Nah, perhatikan, Islam pun itu diilustrasikan dengan Rasulullah seperti bangunan, mesti kuat. Karena seperti bangunan, maka mesti punya fondasi juga. Tidak mungkin kita ingin membangun keagamaan kita, ingin menguatkan keyakinan kita, akidah kita, kalau dasar kita kuat. Mudah. Dikasih seperti ganti agama. Ya, diajak nonton, pindah keyakinan. Gampang. Makanya seorang muslim yang baik itu, ketika dia mengatakan mensyahadat asyhadu an la ilaha illallah, saya sudah mengakui Allah Tuhan saya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Rasulullah tuntunan saya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama dilakukan, dia mesti menguatkan dulu pondasi keimanannya. Tidak ujung-ujung langsung belajar yang tinggi-tinggi dulu, praktek yang tinggi-tinggi dulu. Tidak, ini dulu yang dasar. Ada berapa dasarnya? 5. Jelas di sini? Ini dulu poinnya. Jangan-jangan kita bahas yang tinggi-tinggi, yang dasarnya belum maksimal. Pokok dasar, itu dalam bahasa Arab disebut dengan rukun. Rukun. Inti utama agamanya apa tadi? Din Islam. Maka dunia Islam ada khamsin, lima dasar, lima pokok. Pokok dalam bahasa Arab disebut dengan rukun, ya. Kemudian rukun ini bagian dari din yang disebut dengan Islam. Inna dina indallahi Islam, Ali Imran ayat 19. Maka diistilahkan supaya singkat makna hadis ini, diistilahkan dengan istilah yang singkat, ditanamkan dalam ingatan kita supaya dijaga betul, dijaga, bukan dihafalkan. Kalau menghafal bukan istilah Islam, dia bukan orang Islam, non Muslim pun bisa. Silakan tanya itu pada non Muslim yang pernah belajar di sekolah-sekolah Islam. Mereka apa? Rukun Islam ada berapa? 5. Rukun iman ada berapa? 6. Malaikat yang diketahui 10. Nabi dan Rasul 25. Non Muslim pun apa? Orang Islam itu bukan menghafal, memahami, menguatkan sebut rukun Islam. Dimudahkan oleh ulama istilahnya rukun Islam ada 5. Jelas ke sini? Oke. Jadi ketika istilah ini disampaikan disebut dengan bunia, bunianya jangan dihilangkan. Jangan dihilangkan. Kadang-kadang, maaf, kelemahan di sekolah-sekolah itu anak-anak itu cuma diberikan hafalan, tapi tidak dimaksimalkan. Karena nanti dibangun, artinya apa dibangun itu jangan terbatas pada hafalan diketahui, tapi mesti dikuatkan, dikokohkan, dibangun supaya kuat dasar Islam itu. Dasar itu. Jadi kita akan ketahui apa saja, tapi umumnya kita sudah hafal. Satu apa maksudnya? Ya, nanti kita lihat di hadisnya. Syahadat ain, ya, dua syahadat. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nanti kita lihat ya, jangan-jangan selama ini cuma bersyahadat saja, tapi makna syahadat sudah tahu atau belum? Ya, tahunya itu tahu dari Nabi atau tahu dari orang? Ya, orang yang menyampaikan kepada kita sudah baca hadisnya atau belum? Jangan-jangan tahu lagi dari orang, tahu lagi dari orang, tapi nggak nyampe sama Nabi. Ya. Sehingga beda, ya. Ada beda prakteknya. Kedua apa? Salat tidak sistem. Oh, kita bahas yang tinggi-tinggi, tentang perkumpulan, perpolitik, perpindih, ekonomi dalam Islam. Salatnya aja nggak paham-paham yang dibaca. Coba cek itu, sampai barusan salat terakhir. Berapa persen bacaan salat yang sudah dipahami? Saya sering kali ingatkan itu. Ya. Jangan-jangan tiap hari ruku, sujud, sehari aja sudah berapa kali ruku. Nah, kita yang dibaca itu. Kita bahas yang tinggi-tinggi. Ya. Sedangkan salat ibadah yang paling mutlak, salat kita kita silat, nyambung, supaya terhubung dengan Allah. Kenapa orang Islam tidak banyak nyambung dengan Allah? Karena salatnya berantakan, dasarnya itu tidak kuat. Bagaimana bisa membangun ekonomi Islam kalau dengan Allahnya saja tidak nyambung? Politik Islam kalau dengan Allahnya saja tidak tersambung? Karena itu dilatih oleh Allah dengan salat. Dasarnya kuat, dasarnya yang lainnya akan lebih kuat. Ya. Zakat. Cita-cita ingin punya masyarakat Islam. Zakat kita kuat, bagaimana bisa kuat? Bagaimana bisa kuat? Tidak akan mungkin. Dan tidak paham. Anehnya, dia waktu ada keluar zakat, zakat ditanya apa artinya zakat itu terkerti. Nanti jadi persoalan itu. Puasa. Terakhir. Haji. Haji termasuk. Empat. Ini termasuk pokok yang paling asli. Bapak Ibu bayangkan ini. Sudah jual kebun, jual tanah, bongkar tabungan, berangkat haji. Subhanallah. Masya Allah ya. Kita doakan mudah-mudahan mendapat kebaikan ya, dan diganti dengan pahala terbaik. Tapi karena enggak paham dasarnya, tidak sedikit yang berkurang pahalanya atau tidak bertunai hajinya. Saya kemarin melihat tayangan tentang jumroh itu, sekarang sudah variatif caranya. Ada yang benar lontar, ada yang ya menurut saya tidak tepat ya, kasihan. Ini menjadi tugas pembimbing menurut saya, pembimbing ya. Kemudian juga ada travelnya, KBIH-nya. Demi Allah saya katakan, Anda itu diamanahi, dipercaya, bukan sekedar mencari keuntungan dunia, tapi yang kaitannya. Kan tidak lucu bagi kelontar jumroh yang kiri yang pegang handphone, begini yang kanannya lebar. Bismillah ya Allah, Tuhan. Oh jadi live gitu, jalan langsung. Ya, Skype dengan handphone ini. Ya, ada yang selfie macam, kan saya. Ya, bagaimana bisa dapat uangnya? Tidak dapat, susah. Ya, jadi sekarang kita akan lihat dalil-dalilnya, apa yang dimaksud dengan lima dasar ini. Seperti apa aplikasinya, seperti apa nanti dijabarkannya, kita akan coba bacakan berdasarkan keterangan Imam Al-Bukhari. Kita lihat mukadimahnya dulu, beliau tidak langsung menyampaikan hadis, tapi dibuka dengan mukadimah dulu ya. Ini kebiasaan para perdana punya manhaj, kalau ingin menerangkan sesuatu, beliau buka dulu dengan pendahuluan ya. Ada yang terbalik, hadis dulu baru syarah ya. Ada yang membuka dulu baru kemudian hadisnya. Yuk kita teruskan. Al-imanu wa huwa qawlun wa fi'lun. Iman itu, awas hati-hati, iman itu adalah berbentuk qawlun, ikrar, perkataan. Perkataan. Wa fi'lun dan perbuatan. Awas, wawu di sini ma'iyah namanya. Ma'iyah itu paket. Paket. Ya. Jadi iman itu Kata Imam Al-Bukhari bahwa qawlul muwaffiqun adalah perkataan yang diterjemahkan dalam bentuk perilaku, perkataan dan perbuatan. Jadi iman itu tidak mungkin terbatas pada perkataan saja, tapi tidak diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Maka tidak sempurna. Tidak sempurna. Contoh. Quran surah ke-49 ayat 14. Quran surah 49 Al-Hujurat ayat 14. Simpan dulu itu, nanti kita bacakan. Sekarang saya buat ilustrasi dulu. Perhatikan sini. Saya gambarkan ilustrasi. Bapak, saya tak dengan anak-anak ini. Saya, okay. Orang tua, saya dengan anak. Perhatikan sini. Bagaimana bisa menguji, mengetahui bahwa seorang tua ini sayang dengan anaknya? Apakah cuma dari perkataannya saja? Saya sayang anak saya. Bagaimana mengujinya, diketahuinya? Perkataan itu, perkataan sayang ini, kata sayang ini, bisa diketahui, diuji apakah benar atau tidak, dilihat dari perilakunya, sikapnya, sikap orang tua kepada anaknya, baru diketahui bahwa dia itu sayang atau tidak. Ada orang tua mengatakan, saya sayang dengan anak saya, tapi sikap sayangnya ditujukan dengan mencela, menghina, menghanti, ada yang memukul, tidak sedikit yang membunuh. Itu tidak tepat. Tidak sama antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Tidak tepat. Jadi kalau kita ingin menguji satu kata-kata benar atau tidak, maka ujiannya yang paling gampang, lihat perilakunya, sikapnya. Kalau kita ingin menguji karyawan komit tidak dengan aturan yang dibuat di perusahaan, maka lihat cara kerjanya. Atas kerjanya, padahal aturan sudah disampaikan, dia katakan siap mengikuti aturan, masuk jam 7, pulang jam 5, kita lihat sikapnya, jangan-jangan datang jam 8, ya, pulang jam 3, maka apa yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Pun demikian, konsep iman pun sebetulnya sama dengan pola kehidupan universal kita. Maka pertama kali dia mesti diikrarkan, qaulun, ucapkan. Iman, bukti pertamanya lewat ucapan. Karena itu pertama kali seorang masuk Islam, maka pembuktian keimanannya itu mesti ditampilkan secara zahir dengan ucapannya. Masuk Islam, dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Syahadat itu kan amalan lisan, ya? Bukan amalan jawab, ya? Bukan amalan tangan, amalan kaki, ya? Tapi amalan lisan, mulut. Maka setiap orang masuk Islam disyahadatkan, maksudnya dibimbing mengucapkan syahadat, disaksikan oleh kita semuanya, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammad rasulullah. Ini amalan lisan. Pelan-pelan. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin berikan kesalahan. Biasanya suka ada orang ingin mengatakan masuk Islam, datang ke masjid, ya, minta bantuan dan sebagainya. Tolong catat betul kata-kata saya. Bapak Ibu sekalian, dalam mengislamkan seseorang itu tidak banyak ritual, tidak banyak ritual yang harus dikemas dan disampaikan. Tidak, cukup langsung saja disyahadatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dengan dua kalimat itu selesai, masuk Islam dia. Tolong jangan dilama-lama. Diceramahi dulu, disuruh istighfar dulu, nggak tepat itu. Istighfar itu adalah permohonan ampunan bagi orang yang sudah masuk Islam lalu berbuat dosa. Ini masuk Islam dulu, masuk Islam baru dimintakan ampunan. Kalau nggak masuk Islam, apa yang mau diampuni? Kan dia nggak masuk Islam. Dosa-dosa yang lalu itu dengan syahadat sudah kumpul dengan sendirinya. Kalau belum masuk Islam, apa yang mau diistighfari? Nggak akan turun istighfar. Karena istighfar itu tidak berlaku bagi orang yang tidak beragama Islam. Masih musyrik, masih kafir, istighfar tidak berlaku. Makanya Rasulullah ketika memohonkan ampunan bagi kerabat beliau yang belum masuk Islam, itu tidak boleh. Nabi Ibrahim memberikan ampunan, memohon ampunan untuk bapaknya karena tidak masuk Islam, ditolak oleh Allah. Istighfar itu tidak berlaku bagi orang yang belum masuk Islam. Setelah masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, membuat maksiat, baru itu istighfar. Tapi kalau sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, maka dosa-dosa yang pernah dilakukan gugur. Insyaallah, gugur. Yang paling enak masuk Islam, meninggal dunia, gitu. Modalnya sedikit masuk surga. Modalnya sedikit, surga. Ramai terjadi sama Nabi. Ada seorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah selesai naik unta, untanya kepleset, jatuh ke lubang. Dia meninggal orangnya. Kata Nabi, inilah orang yang tidak mencampurkan antara imannya dengan kufur iman. Masuk surga dengan modal yang sedikit. Mau seperti itu. Tobatnya malam ini, besoknya meninggal. Ya. Insyaallah. Alhamdulillah, insyaallah. Ya. Ucapan dengan mengucapkan syahadat, dua kalimat syahadat, kita belum bahas nanti mana syahadat ya. Ucapkan ini masuk Islam. Tapi persoalannya, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ucapan ini serius atau tidak? Jangan kan cuma modal aja, syahadat ya, Allah sudah nama kepada Rasulullah ditulis masuk Islam, besoknya bawa proposal, bukti masuk Islam, datang ke tiap masjid ya. Apa bisa terjadi? Saya punya kawan dari Pakistan, jadi teman kami ini cerita, ya ada orang yang demikian, lisannya mengucapkan Islam, tapi perilakunya tidak sama dengan ucapannya. Di bawah buktinya, syahadatnya, sertifikatnya, datang ke masjid menyampaikan saya baru masuk Islam, bantu saya apa saja dah, kasih uang. Satu kali, syahadat ini kan sudah ada anak. Teman kami melihat perilakunya begitu, jadi datang di masjid ini, pindah masjid lain. Satu kali berkabulah di Pak, bisa sekali peluang. Ternyata rekeningnya sudah banyak. Jadi dari jadi sesuatu yang lebih dibandingkan dari sebelumnya. Dia ini terkenal dan luar biasa kagumannya. Jadi dari hasil mengumpulkan itu start kebang. Besoknya ketika satu kali dia naik, kebetulan pada waktu kawan kami ada, ketika dia naik menyampaikan saya seorang mu'alaf, teman kami langsung bangun. Ya, Bapak Ibu harus tahu, ini sudah berapa lama jadi mu'alaf. Dia sudah nyetorkan uang itu bang, kemarin mendistriskan. Langsung dia turunkan, ya, lalu pergi dari masjid itu. Ya, ada tipikal orang yang mencari keuntungan dari iman yang sudah dia sampaikan dengan mencuri sebagian ketaatan orang lain untuk dia bawa untuk kepentingan dunianya. Karena itu jangan pernah kaget. Kenapa ini penting disampaikan? Karena zaman Nabi pun pernah terjadi situasi ini. Contohnya Quran surah 49 ayat 14. Tadi yang Bapak Ibu sudah buka. Saya bacakan. Qalatil a'rabu amanna. Ada? Qalatil a'rabu. Sementara orang Arab Badui. Jadi kalau ada a'rab itu orang Arab Badui. Ya, orang desa. Tapi desanya enggak sama dengan desa kita. Kalau kita kan terbalik ya. Orang-orang desa umumnya lugu, polos, halus, lembut. Orang kota iklimnya agak berbeda, tantangan lebih banyak, sehingga perilakunya kadang-kadang lebih kasar. Di mana halusnya pun tidak sedikit yang menipu. Pakai dasi, pakai jas, tawarkan aja, tiba-tiba dompet tinggal, ya, macam-macam. Tapi walaupun tidak semuanya, di Arab beda. Kalau disebutkan orang kota, itu umumnya berpendidikan, pergaulannya baik, tuturnya halus, itu disebut dengan Arabun Arab. Tapi kalau orang Baduy yang pindah-pindah, iklimnya berbeda. Tinggal di tempat yang gersang, pindah-pindah, medannya berat, ya, kadang-kadang saling perselisihan itu muncul. Mereka dinamakan dengan Ahrab, Al-Ahrab. Tadi kan kalimat Qurannya. Qalatil Ahrabu amanna. Ada sementara orang Arab Baduy mengatakan, maaf, kami telah beriman. Jadi, dia sudah ucapkan ini. Sudah bersyarat ya. Tapi yang menarik, ketika mereka mengucapkan kami telah beriman, dijawab ucapan mereka bukan oleh Nabi, tapi oleh wahyu turun keterangan dari Allah. Kul, katakan Muhammad. Jadi, subhanallah, kalau saya sering perhatikan, ini sebagai bukti Quran itu bukan rekayasa Nabi, tapi wahyu datang dari Allah. Seringkali muncul di Quran kalimat kul. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, kul. Qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Ini pertanda bahwa Quran itu bukan rekayasa Nabi tapi datang dari Allah. Kalau rekayasa Nabi enggak usah pakai katakan, langsung aja Allahu ahad. Allahus samad. Ya ayyuhal kafirun. Kalau ada kata mengatakan qul katakan, berarti kan ada yang memerintahkan. Ada sosok lain yang memerintahkan kepada objek tertentu, katakan. Sampaikan. Kalau rekayasa sendiri, tidak akan muncul berita katakan, sampaikan, ya ayyuhar rusul balligh, ya, tidak ada seperti itu. Karena itu, kalimat-kalimat ini sekaligus menjadi bukti yang sangat menggantikan. Quran itu bukan buat Rasulullah. Perhatikan, kul lam tu'minu, katakan Muhammad pada mereka itu, kalian belum beriman dengan sesungguhnya, belum serius. Ya, bagaimana bisa menguji keseriusannya? Kata Quran, kalian tidak serius tuh imannya, tidak serius. Walakin kulu aslamna, aslamna, tapi cukup katakan kami baru masuk Islam. Perhatikan sini, mengucapkan syahadat itu sebagai pertanda seseorang sudah masuk Islam, sudah Islam, sudah masuk Islam. Jika orang bersyahadat, syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah, itu sudah masuk Islam. Tapi Islam yang benar atau tidak, kuat atau tidak, dasarnya kokoh atau tidak, nanti dulu, belum. Perhatikan kalimat Qurannya. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, sementara iman yang sudah kamu ucapkan itu belum masuk ke hatimu, ya, belum masuk ke dalam, belum masuk ke tubuh. Seharusnya ketika kita mengucapkan saya beriman, saya masuk Islam, nah kalimat itu bukan cuma di lisan, tapi masuk menyebar ke dalam seluruh anggota tubuh kita. Masuk menyebar, masuk ke mata, masuk ke tangan, masuk ke mulut, masuk ke kaki dan sebagainya. Jadi bukan cuma di lisan. Bagaimana mengetahui kalau iman itu sudah menyebar ke tubuh kita, masuk ke tangan, ke kaki, ke mulut, ke mata dan sebagainya. Dari atas sampai dengan bawah. Maka cari cara paling gampangnya, kunci lewat perilakunya, sikapnya. Apakah dari mulai kepalanya, yang hari di kepala, matanya, telinganya, lisannya sudah Islami atau belum? Lihat kata-katanya, lihat pandangan matanya, lihat pendengarannya dari kepala, masuk ke pundak, ke tangannya, lihat pergerakan tangannya, ngambil punya orang atau bukan, kerjakan yang benar atau tidak, kakinya sampai lututnya, lihat pergerakannya kemana, langkahkan pada yang benar atau pada yang salah. Terus dilihat ujung kepala sampai dengan kaki, mulai kepala, pundak, lutut, ke kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, hidung, seluruhnya. Karena itu cara paling gampang, uji lewat perilaku. Diuji dah satu, bentuknya lewat yang dasar dulu. Coba kalau diminta sholat, sholatnya benar gak? Maka diuji, lisannya nanti dalam sholat mengucapkan kalimat thayyibah, Allahu Akbar, amalan lisan. Matanya lihat kiblat, tangan akan bergerak, kaki juga mulai bergerak, semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Uji itu yang paling gampang, dikeluarkan, dikerjakan tidak? Kalau ini sudah dikerjakan dengan baik, dampaknya pada kehidupan. Inna sholata tanha, fahsya wal munkar. Kalau sholatnya bagus, maaf, mulutnya tidak akan fahsya dan munkar. Fahsya berkata-kata yang jorok, munkar mencela orang, tidak mungkin orang beriman tulisannya kotor, tidak mungkin. Tidak mungkin kakinya melangkah pada yang buruk, karena sudah dilatih dengan ibadah dasar. Karena itu cara paling gampang, tes dulu ketika dipanggil sholat, mau tidak sholat. Diminta zakat, dikerjakan tidak zakat. Kalau ada orang mengaku, maaf mengaku, saya beriman, tapi diajak sholat tidak mau. Dengar adzan marah-marah. Berarti yang seperti itu kata Quran, baru masuk Islam, tapi belum beriman yang sesungguhnya. Terus di sini. Ini kaidah tafsir ya. Kaidah tafsir itu begini bunyi. Kalau anda kaya, Quran tidak disebutkan tokohnya dan kapan terjadinya. Sebenarnya bila terdapat ayat di Quran tidak disebutkan tokohnya dan kapan terjadinya, tapi umum saja, itu tandanya peristiwa dimaksud akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh dan keadaan yang berbeda. Peristiwa dimaksud akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh dan keadaan yang berbeda. Sebaliknya, kalau disebutkan namanya dengan jelas atau peristiwanya dengan terang, maka peristiwa itu tidak akan pernah menimpa dan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh dan siapapun. Contoh, ini ayat tidak disebutkan siapa orangnya. Qala bil amrahu ma'taraf biasa saja, tidak disebutkan siapa. Padahal mudah bagi Quran untuk menyebutkan sikulan, tapi tidak disebutkan. Dan terjadinya pun tidak disampaikan. Ini memberikan pesan bahwa peristiwa ini pun akan terjadi lagi di masa depan sampai menjelang kiamat dengan tokoh dan keadaan yang berbeda. Saya mau tanya, Ada tak yang mengaku Islam tapi tak solat sekarang? Ada. Yang mengaku beriman tapi tak mau puasa? Ada tak sedikit? Ya. Jadi ini teori dasar bahwa kalau tak disebutkan namanya, tokohnya, keadaannya atau diinisialkan, inisial misalnya, itu terjadi lagi di masa depan. Ya. Dan banyak sekali yang disebutkan seperti Firaun, Qarun, Abu Lahab, bukan nama asli, bukan nama asli. Artinya akan ada sikap-sikap seperti Fir'aun di masa lalu, seperti Qarun di masa lalu, yang terjadi di masa yang akan datang. Pokoknya bisa beda. Ya. Fir'aun itu pejabat, kedudukan, raja, pejabat. Ya. Tapi sombong. Ada nggak sekarang pejabat yang sombong? Ada. Ya. Qarun itu orang kaya, tapi sombong. Ada nggak orang kaya sombong? Akan ditemukan, akan ditemukan. Tapi kalau disebutkan orangnya, tokohnya langsung, bisa. Maryam itu disebutkan pokoknya langsung. Ya. Maryam anak Imran, wa Maryam binti Imran. Maryam anak perempuannya Imran, bisa mengandung, melahirkan tanpa disentuh oleh seorang pria manapun. Ingat bahasanya disentuh, bukan lahir tanpa bapak, bukan. Disentuh oleh orang manapun, bisa mengandung, bisa melahirkan. Saya tanya pada ibu, ada tak perempuan di muka bumi selain Maryam yang tidak disentuh lelaki tapi bisa mengandung, melahirkan? Sampai kiamat itu tidak ada. Kalau yang ingin ikut-ikut Maryam tapi tidak benar, itu banyak. Laki tanpa bapak itu banyak, tapi yang tidak pernah disentuh laki-laki manapun tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Subhanallah. Perhatikan tempatnya langsung disebutkan, lokasinya ditetapkan dan disebutkan namanya langsung. Berarti peristiwa itu tidak akan pernah menimpa siapapun lagi, ayat terjadi pada Rasulullah SAW. Anda tidak bisa, wah, bulat balik, haram, absurd, naik langit dalam semalam, bisa. Tidak usah sampai langit yang tertinggi lah, sampai bulat aja, dalam semalam balik lagi, berangkat isya, pulang subuh, bisa kan? Ya, kita pakai pesawat saja dari sini ke pas ke Mekah dulu, dari Mekah kemudian ke Aqsa balik lagi misalnya, ya semalam itu butuh waktu. Ini tidak akan pernah menimpa kecuali seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Makanya ada tiga alam yang dilalui oleh Nabi. Tiga alam supaya manusia tidak bisa menyimpulkan saya pun bisa. Tiga alam. Satu alam nasuk, alam insani. Alam nasuk itu dari mulai Makkah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu alam nasuk, ya, insani. Kita pun bisa menempuh karena alam insani manusia bisa. Ya. Buktinya ada kalau orang plus. Kan dari Makkah ke Jordan bisa ke Aqsa kan? Bisa diperkuh, masih bisa. Yang kedua alam malakut, ini yang gak bisa. Ya, makanya ditambahkan Isra Mi'raj tidak hanya sampai Aqsa tapi naik ke langit. Ya. Alam malakut, alamnya malaikat, alam malaikat. Karena itu Jibril nantar sampai sini. Ya. Jadi Rasulullah dari Makkah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa naik ke langit, alam malakut turun alam malaikat. Ya. Dari alam malakut naik ke alam malakut menerima perintah salat. Jibril tidak ikut, tidak cuma Rasulullah saja, cuma Rasulullah saja. Ini keistimewaan Nabi Muhammad SAW langsung menghadap Allah di alam lahud, alam tertinggi. Allah Alam kita belum tahu, tapi kalau Anda mau tahu beramal yang saleh dari sekarang, ya insya Allah siapkan ikhlaskan, nanti kita bisa lihat Allah langsung. Ayatnya ada di Al-Qiyamah ayat 22-23. Wujuhu yawma idzin naadhira. Ada orang yang saat di akhirat berbinar-binar wajah, cang dia. Kenapa? Ila rabbiha nazirah. Karena dia langsung melihat Tuhannya Allah tanpa hijab sedikit. Tanpa hijab. Ya. Jadi orang peduli. Ya, bahasa tanda petiknya, saya mau masuk surga, mau masuk neraka, terserah Allah. Yang penting saya nanti bisa lihat Allah. Itu bahasa kiasan. Maksudnya masuk surga juga. Gak mungkin masuk neraka bisa lihat Allah. Ya. Itu bahasa kiasan untuk menunjukkan keikhlasan seseorang. Ya. Itu Masya Allah. Bisa lihat. Nabi Muhammad naik sampai ke alam lahud, Jibril tidak bisa nantar. Ya. Kalau dalam bahasa bebas dia, Muhammad sampai sini aja lah, saya tidak bisa nantar, maaf ya. Oh jangan gitu deh Jibril, kita kan paham dari Mekahnya, bisa. Tidak begitu ya, itu bahasa kita aja, bahasa kayu ringin ya. Enggak, tidak bisa naik, kalau naik dipaksakan, celaka. Celaka, maka berhenti sampai di situ Rasulullah naik. Karena itulah tanda kalau baca Al-Arba'in, An-Nawawi ya, di hadis yang kedua itu. Kan malaikat Jibril bertanya pada Rasulullah, mata senang, kapan terjadi kiamat? Nabi membalikkan malmas puluh anhar yang ada minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. angkatan Jibril dekat dengan Allah. Kenapa tanya pada saya? Nah, pertanyaannya kenapa malaikat Jibril sampai tanya? Karena Nabi Muhammad pernah naik sampai ke atas. Ya, menerima langsung dari Allah. Jibril benar pernah naik ke situ. Jelas ya? Nah, ini salah satu kisahnya. Nanti kalau ada peristiwa Isra Mi'raj, kita bahas secara terperinci itu. Ada yang palsunya, ada yang dhaifnya, yang maudhu'nya, tapi tidak sedikit yang sahihnya yang jadi inspirasi dan nilai-nilai kebaikan. Ya. Saya teruskan dulu. Saya kembalikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam konteks kita ingin mengetahui seseorang apakah dia sudah beriman tekun atau tidak, maka dicek lewat perilaku ibadahnya. Harus diketahui. Tidak cukup sampai ucapan saja. Ya. Kalau ada orang dulu pernah mengucapkan saya beriman tapi tidak pernah mau mengerjakan ibadah, itu tandanya dia baru Islam saja, tapi Islamnya pun tidak kuat, tidak maksimal, tidak sempurna. Ya, jelas gak sih? Nanti ada konsekuensi. Kalau tidak keliru di hadis ke-42, orang yang seperti ini nanti saat dihisab di akhirat ada resiko yang harus ditanggung. Ya. Karena imannya dia bisa terselamatkan masuk surga. Tapi dia harus mampir dulu ke neraka. Ya. Tapi nanti kita akan lihat. Kita lihat hadisnya yang kita ingin nyimpulkan nanti keliru. Ya, nanti keliru. Kita teruskan dulu. Jadi bahwa qaulun wa fi'lun iman itu tidak bisa cuma diucapkan saja, tapi harus dibuktikan melalui perbuatan, ya. Dan setiap perbuatan yang menyalahi konsep iman berarti tidak disebut sebagai orang beriman. Ya. Contoh, maaf. Iman itu kebaikan masuk ke dalam jiwanya, tembus ke lisan. Lisan mengucapkan kalimat baik, ya, kalimat thayyibah, kalimat penyayang. Ya. Maka itu disebut bukti keimanannya. Tapi kalau ada perilaku yang menyimpang dari maaf komitmen keimanannya, maka itu sekaligus menandakan imannya kurang. Ya, jelas sih. Contoh, dia mengatakan saya beriman, tapi lisannya mencela. Perilakunya tidak berkesesuaian dengan komitmen keimanannya, maka ada yang salah dalam imannya. Karena itu di Quran kalimat iman seringkali dirangkai dengan perbuatan. Wal as innal insana lafi illal ladzina wal amilus. Ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikum usiyah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Ya subhanallah. Bapak Ibu sekalian, saya terusir. Wa huwa qawlun wa fi'lun. Iman itu mesti terangkai, terbukti antara perbuatan dengan perkataannya. Sedangkan yang seperti itu wa yazidu wa yanqus. Kadang-kadang naik perbuatannya bagus, tapi tidak sedikit yang perbuatannya tidak seperti komitmen perkataannya, yang terus menurun. Ya. Jadi Al-Bukhari memberikan pemaparan pemilik iman dalam hakikat kehidupannya. Lepas. Saya lanjutkan ya, supaya mudah dipahami. Iman buktikan dulu lewat ucapan syahadat tadi. Kemudian ucapan ini dibuktikan lagi lewat perilaku, perbuatan positif. Lantas, nah dalam langkah mempraktekkan ini dalam kehidupan, kata Allah Taala tidak mudah. Wa huwa yazidu, kadang-kadang keimanan naik positif. Contoh, kita terapkan di ibadah ritual. Kita ambil contoh sholat. Kadang-kadang ada yang keimanan yang naik, perbuatannya jadi rajin, meningkat. Ya. Ada kalanya maaf, sedang rajin-rajinnya sholat berjamaah misalnya di bertambah rajinnya ke masjid. Yang tadinya sehari cuma satu kali subuh aja, sekarang jadi 5 kali. Yang gak pernah sholat sunnah, sekarang jadi naik sholat sunnahnya. Ya. Yang gak tahajud, tiba-tiba tahajud. Bahkan yang gak biasa sholat sunnah pun jadi bertambah. Saking bertambahnya yang kurang ilmu, yang gak ada sholat sunnah juga. Pernah kejadian di situ Bali ada yang mengantar saya. Ini misalnya kita sholat, masak, setelah selesai saya langsung mau kembali ke mobil setelah dikit. Saya lihat dia sholat ya. Dia sholat, saya pikir mungkin ketinggalan asar atau kegiatan yang lain. Setelah masuk mobil saya tanya, barusan kamu sholat asar? Sholat Ustaz. Terus sholat sunnah lagi? Iya Ustaz, kan sekali-kali harus mati Ustaz juga kan ya kan? Nampak peningkatan ibadah. Oh bagus itu, tapi habis asar, gak ada sholat sunnah. Bagus, ini semua ingin tambah. Cuma ilmu itu penting, ya, ilmu itu penting. Jangan-jangan, awas hati-hati. Kita penting meningkatkan kesolehan, tapi juga jangan terlalu soleh. Pada sesuatu yang tidak pada tempatnya kita kerjakan gitu. Ini bagus. Untuk dikoleksi. Terus kan? Di kalau sedang naik, ya itu kadang-kadang akan ada satu situasi yang menyebabkan ini iman semakin menguat dan naik sisi positifnya. Walaupun kenaikan ini katakanlah itu lebih banyak dilakukan oleh orang yang sedang punya persoalan. Quran surah 70 ayat 19 sampai ayat 23. Quran surah 70 Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23 itu banyak sindiran di Quran menerangkan tentang ini. Contoh, Allah berfirman, Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia tercipta dengan pembawaan yang seringkali gelisah, galau, ya, seringkali keluh kesah. Sedikit-sedikit keluh kesah, kasih panas, keluh kesah, kasih hujan, keluh kesah. Maunya apa sebetulnya? InsyaAllah. Idza mastafi syarru jazu'a. Khususnya, kalau sedang ditimpa kesulitan, itu banyak meningkat keluh kesahnya. Yang paling menarik, berkeluh kesah itu diungkapkan kepada Allah, tapi lewat ibadah. Unik. Jadi kalau sedang belajar, tak pernah puasa sunnah. Kalau ada masalah, puasa sunnah. Anak mau ujian, orang tua puasa, ya? Ibu mulai tahajud. Wah, ini dapat satu khairu manu'a. Tapi kalau selesai, apa yang didapatkan sudah diperoleh, manu'a terhenti. Terhenti. Itu yang dimaksudkan biasi. Kadang-kadang ada naik karena motif tertentu, jarang yang dapat ketaatan. Jarang, ya? Sedikit. Katakanlah kau kali itu menyemai syukur sedikit dari hamba Allah yang meningkat ketaatan dengan syukur. Tapi maksudnya sedikit itu bukan karena enggak ada, bukan maksud Quran itu kalau menyebutkan sedikit jadilah kita dia sedikit itu bukan pesimis. Oh, berarti di al-ittihad dari 100 mungkin cuma 20 aja ya? Bukan, maksudnya ada jadilah ada yang sedikit itu termasuk di dalamnya. Masya Allah. Dari sini kita simpulkan kadang-kadang ada situasi naik. Kadang-kadang buaya kusu dia turun. Kalau sedang malas, kadang-kadang tak puasa, ya. Kalau sedang ada persoalan tertentu, malas untuk tahajud. Bahkan ada orang yang baru, misalnya tahajud, baru puasa, sedang punya masalah. Kadang-kadang cepat ketemunya, turun lagi, turunnya cepat. Ya Allah, kurang apa lagi? Saya sudah tahajud, sudah puasa, sudah bersedekah, tapi belum juga doa saya dijawab. Padahal tahajud baru satu malam, itu pun 2 rakaat. Ya, kemudian puasa juga baru setengah sampai bukanya. Sedekah baru 10.000. Sudah mengeluh kepada Allah. Ada yang begitu. Saya kembali dulu sudah. Jadi ini jelas itu ya, tak itu kadang naik kadang turun. Karena itu kalau Anda mengalami penaikan dan penurunan iman itu wajar. Wajar, manusiawi. Ya. Tapi kalau terlalu turun terus ada yang salah. Ya. Kalau naik turun enggak apa-apa itu manusiawi. Ya. Cuma pertanyaannya, bagaimana membuat iman kita stabil dan terus naik? Ini akan kita teruskan. Kalau Allah Ta'ala, kita Imam Al-Bukhari, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, tadi kan iman itu naik ya? Naik. Apa dalilnya? Ya Al-Bukhari, apa Anda mengatakan pendapat Anda sendiri, atau ada keterangan di Quran atau di Sunnah menyebutkan bahwa iman itu bisa naik? Ya. Maka beliau bacakan firman Allah di surah Al-Fatah, surah ke-48 ayat yang ke-4. Ya. Liyazdadu imanan ma'imanihim. InsyaAllah. Liyazdadu imanan ma'imanihim. Supaya kami tambahkan pada mereka keimanan yang telah mereka miliki. Jadi Allah bagi orang-orang tertentu itu keimanannya selalu ditambah. Dia ingat, dikuatkan. Nanti kalau sudah pembahasan lebih dalam, saya tunjukkan caranya lebih spesifik. Bapak Ibu mau bertambah keimanan, menguat keimanan dia. Kadang-kadang kan suka unik ya dalam kajian ceramah suka disebutkan begini. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan kita kenikmatan iman. Sehingga pertanyaan saya, imannya sudah nikmat belum? Kan dikatakan sudah memberikan kenikmatan iman. Pertanyaan saya, imannya sudah nikmat belum? Alhamdulillah kita diberikan kenikmatan Islam oleh Allah. Islamnya sudah nikmat atau belum? Jangan-jangan Islam tidak nikmat, sholatnya tidak nikmat, puasanya tidak nikmat, zakatnya tidak nikmat, itu bukan kenikmatan Islam namanya. Ya, barang Islam. Ada orang-orang tertentu yang selalu ditambahkan imannya oleh Allah. Nah, cara Allah menambah iman, nanti lebih detail kita akan bahas, kadang ditambah lewat musibah, kadang ditambah lewat tolak ibadah. Yuk, tetapkan. Karena itu kalau anda ingin menambah keimanan, rajin-rajin ibadah. Tingkatkan ibadah. Karena itu di Quran, sekali lagi, kalimat iman selalu dirangkai dengan amal saleh, dengan ibadah. Ya. Misal, yang kemarin baru salat fardunya sendirian, sekarang pun di hari ini tingkatkan ibadah dengan berjamaah. Kemarin baru salat sunnahnya cuma 1 kali, sekarang tambah 2 kali. Kemarin belum tahajud, sekarang tahajud. Kemarin belum baca Quran, sekarang mulai baca Quran. Kalau anda lakukan itu akan terpatah keyakinan kita, keimanan kita. Nah, orang yang tidak pernah melakukan itu akan dipaksa oleh Allah menambah keimanannya lewat musibah. Makanya sebelum datang musibah, lebih baik kita ibadah. Lebih baik ibadah. Dan musibah itu nanti sendirinya tidak akan langsung pada kita. Ya. Kalau anda lihat ayat-ayatnya, musibah dibagi ke dalam 2 bagian, atau bahkan 3 bagian. Ada yang disebut dengan fitnah, ada yang disebut dengan bala, ada yang disebut dengan ibtila. Itu lain. Walaupun buat nakum bishay dengan khawf wal juri wal aqsim dan lakwal, ya, Al-Baqarah 155 itu balad. Wa idhi bitala Ibrahim Rabbuhu, Al-Baqarah 124 itu ibtala. Ada fitnah, ada fitnah. Itu lain lagi. Ya. Di tiga ini nanti diujikan kepada kita untuk meningkatkan iman, untuk meningkatkan iman. Walaupun dia kalau mau tawal hayata lihat dua kok ayukok seterangkan. Nanti kita bahas lebih. Saya teruskan dulu, nanti kita berhenti di selesai paragraf ini. Kita belum satu baris ya. Baru setengah baris. Baru setengah baris. Jadi kita berhenti pada kali 5-10 menit ke depan. Kalau ada yang bermanfaat nanti coba kita diskusikan. Wazidnahum hudan. Dalil yang lainnya, ayat yang lainnya, kata Imam Al-Bukhari ini buktinya. Wazidnahum hudan, masih Al-Fatah, ayat yang keempat. Dan kami tambahkan kepada mereka hidayah kami, petunjuk kami. Jadi ada orang yang tiap kali mau tambahkan hidayah. Kalau sudah dapat hidayah itu enak pak, sudah dapat hidayah itu enak, masya Allah, nyaman hidup ini. Hidayah itu kan petunjuk. Mau bekerja ditunjukkan orang, ini cara kerjanya. Mau beraktivitas ditunjukkan orang, gini aktivitasnya. Mau makan ditunjukkan orang, gini cara makannya. Itu enak, enak. Di paling enak kalau sudah dapat hidayah. Banyak istri saya itu dapat hidayah enak tidak itu. Untuk bilangkan ngantuk sedikit ya. Quran surah ke-19 Maryam ayat 76. Ya, di antara dalil yang lainnya, wa yazidullahu alladziina ihtadaw huda, dan Allah akan selalu menambahkan. Nah ini, kalau tadi kan, maaf, Allah menambahkan iman. Saya tanya Bapak Ibu mau atau tidak? Bapak Ibu bilang mau. Maka caranya kalau enggak tingkatkan ibadah, ya maaf, atau harus kena musibah. Maka daripada kena musibah duluan, lebih baik tingkatkan ibadah, ya. Yang kedua, mau kita dimudahkan hidupnya oleh Allah, diberikan hidayah. Mau? Ini adalah caranya. Wa yazidullahu alladziina ihtadaw huda. Allah akan selalu tambahkan pada orang-orang yang selalu mencari hidayah. Dia berusaha dapatkan hidayah. Orang yang selalu mencari hidayah Allah, maka Allah akan terus tambahkan pada orang itu. Dalilnya banyak. Di antara yang tidak disebutkan di sini, bisa dalil umumnya Quran surah ke-29 ayat 69. Perhatikan kalimatnya. Walladzina jahadu min lana diyanahu subulan. Walladzina jahadu fina lana diyanahu subulan. Orang-orang yang serius, sungguh-sungguh menjemput, mencari hidayah dari kami, kami tunjukkan jalan-jalan kemudahan dari kami untuk dia. Kalimatnya subul. Subul itu jalan yang banyak. Orang kena macet, ya ini lancar. Orang rezeki tertutup, ini terbuka. Orang susah mendapatkan sesuatu, ini gampang. Semuanya gampang, karena semua jalan dibuka oleh apa? Maaf, yang punya kuasa siapa? Ada orang sakit, ya sembuh-sembuh, yang ini dibuka oleh apa? Masya Allah. Ada orang tertutup, yang ini dibuka. Ada orang susah, yang ini dimudahkan. Karena semua jalan kehidupan dibuka oleh Allah. Caranya bagaimana? Dekati, serius menuju Allah. Lalu kita tambahkan spesifiknya seperti apa? Dirincilah kemudian di surah Al-Baqarah dari ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima itu. Perhatikan cara mendapatkan hidayah. Ya. Jadi cara yang disebut dengan ihtadah, petunjuk yang disebut dengan hidayah, orang yang disebut dengan muhtad. Muhtad kalau banyakkan disebut dengan muhtadun. Lepas, ini baru. Lepas, ya. Kemudahan hidup. itu petunjuk dari Allah disebut dengan hidayah. Hidayatun jamaknya disebut dengan hudan. Hudan di jamaknya. Ya. Hidayah satu. Kadang-kadang sekarang ditunjukkan, besok enggak lagi. Yang kita pengen kan setiap waktu ditunjukkan. Jamak dari hidayah itu hudan. Proses mencarinya disebut dengan ihtada. Ihtada. Orangnya disebut dengan muhtadi. Ada yang namanya Pak Muhtadi, itu artinya orang yang mencari hidayah. Kalau namanya muhtadi, kata namanya jelek juga, pencuri juga, itu bukan muhtadi namanya. Muhtadi. Tadi. Kalau banyak kan disebut muhtadul. Muhtadul. Perhatikan, Al-Baqarah kita bacakan dari ayat kedua di sini sampai ayat 5. Dari kali kita pula hudan bin hudan. Isi Quran jangan sekali-kali diragukan kandungannya. Ini rumus dari Quran. Kalau kita mau baca Quran, mendapatkan manfaat dari Quran, jangan ragu yang kita baca. Kebanyakan kita banyak ragunya. Karena ragu, ayat Quran itu tidak bermanfaat untuk kita. Sebagai contoh, dulu ada sahabat yang membacakan Al-Fatihah, sekali baca seorang kepala suku tersengat kalah jengking. Obatnya sudah tidak ada, para tabib sudah hand up, tidak bisa menyembuhkan. Tiba-tiba sahabat ini dengan izin Allah dia bacakan Al-Fatihah sekali baca, gak pakai apa-apa, gak pakai air, gak pakai apa-apa, cuma dipegang sembuh dengan izin Allah sekali Al-Fatihah. Ada orang baca 100 kali Al-Fatihah, 1000 kali Al-Fatihah, gak sembuh-sembuh, malah bertambah penyakitnya. Apa yang salah? Barangkali cara baca dia yang keliru. Kalau dulu orang baca lalai lebih, sekarang banyak lainnya. Minimal ada motif ketika melakukan itu. Ingin dibeli sesuatu, ingin mendapat sesuatu, bacaannya jadi keliru. Luar biasa. InsyaAllah. Iya? Kemudian, kalau anda ingin mendapatkan kemudahan, satu, jangan ragukan segala informasi yang ada dalam Al-Quran. Nah, kemudahan ini hanya akan diberikan oleh Allah kepada Al-Muttaqin. Orang-orang yang bertakwa. Kemudahan ini, siapa Al-Muttaqin ini? Artinya kalau anda tadi mengatakan saya pengen dapat kemudahan dalam hidup, ingin dapat hidayah, jadilah orang takwa ini. Siapa orang takwa yang dimaksudkan? Perhatikan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Syaratnya masuk Islam dulu. Jadi kalau belum beriman, belum Islam, kan? Tadi iman itu lewat apa? Ucapan ya. Masuk Islam dulu. Islam. Usaha aja. Tadi kan harus berusaha menjemput hidayah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, tunaikan salat dengan sempurna. Jadi kalau anda ingin mendapatkan kemudahan hidup, kemudahan-kemudahan, maka maksimalkan salat. Contoh, orang cuma salat fardu kan, tanpa salat. Orang salat fardunya di rumah, tidak bukan di masjid. Dalam keadaan apapun, mau panas, mau hujan, datang ke masjid, minta pada Allah. Itu akan dapat sesuatu yang lain dari orang yang tidak pernah melakukan. Orang malam tidur, anda bangun. Orang tidak sholat duha, anda sholat duha. Pokoknya setiap yang tidak dilakukan oleh orang, anda kerjakan. Kenapa kemudahan-kemudahan? Ini kisah nyata. Ada seorang sakit oleh dokter di polis, itu tidak lama, mungkin 2-3 minggu lagi. Orang ini sudah muntah darah, sudah luar biasa. Dan pada Allah, sudah, maaf sekali lagi, sudah bersiapnya kembali. Ya, sudah bersiapnya Tuhan. Bahkan cara akan berangkat sudah minta maaf, sudah minta diikhlaskan oleh keluarga dan sudah menyiapkan kain kafannya langsung dibawa ke Mekah. Jadi kalau meninggal nggak dibawa lagi ke sini. Anda perhatikan ya, subhanallah, sampai di sana ini orang selalu yang melakukan lebih daripada yang lain. Itu tugasnya ya. Begitu tawaf yang lemah pakai kursi roda, dia pengen jalan. Jalan. Selesai tawaf muntah. Ya, maaf, ditandai lagi dan seterusnya. Ada orang setelah wuku muntah keluar lagi. Saat mabit di Mina atau di Mune, orang cuma nafar awal ya, 2 hari, dia pengen 3 hari. Saya nafar tadi kan, terus nafar akhir, yang terakhir. Selalu disempurnakan, ingin sempurna, ini sempurna. Apa yang terjadi? Ternyata ramalan dokter itu meleset. Meleset. Perkiraan dokter cuma 2 minggu, sudah 40 hari, maka masih hidup juga. Yang luar biasa, pulang dari sana, ternyata sehat. Pembimbingnya yang antara pulang, malah sakit. Ini sudah lari belakang keliling. Dia lalu-lalu sudah berputar-putar. ternyata Allah berkehendak keluar lewat unta itu ternyata penyakitnya dikeluarkan habis semuanya. Begitu check up lagi di Indonesia sudah sembuh total. Kemudian jika Anda menginginkan kemudahan, maksimalkan ibadah. Wa yuqimu shalah. Kalau salat sudah maksimal, belum juga dapat, tambah lagi. Wa mimma razaqnahum infaq. Infaq itu bukan sedekah. Infaq itu amalan harta, amalan materi. Ada 5 golongan yang harus diprioritaskan. Satu, orang tua, ada di Al-Baqarah 215. Yas'aluna ka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin satu lil walidain, orang tua. Coba cek, jangan-jangan kesulitan yang Anda alami dalam kehidupan, bisnis tidak pernah sukses, rezeki jadi macet. Coba cek, barangkali orang tua pernah menangis belum minta maaf. Nanti lihat di Al-Adab Al-Ukhra, kita lihat Imam Al-Bukhari yang lain. Ada orang sudah jihad, Pak, bayangkan, sudah keluar rumah, sudah jihad, mau berangkat, dipanggil lagi oleh Nabi karena ada informasi ibunya menangis karena dia pergi. Dipanggil oleh Nabi, kata Rasulullah, perhatikan, irji, kembali ke rumahmu, perhatikan, buat orang tuamu tertawa seperti engkau membuatnya menangis. Kembali lagi ke rumahmu, buat orang tuamu tertawa seperti engkau membuatnya menangis. Coba cek, jangan-jangan itu harta sudah bertambah, mobil luar biasa, tapi orang tua, kan orang tua sifat begitu, tidak cerita. Ya, tapi perilakunya ketahuan, kan, nelpon, ya, wajahnya jadi gak enak, dilihatnya, itu pasti ada yang salah tuh. Walau kami kerabat terdekat, orang tua bagus, tapi kerabat kita misalnya maaf ditinggalkan dan cemburu dan sebagainya. Cek, barangkali mereka itu yang pengamalan mengeluh kepada Allah. Ya Allah, dia saya doakan, saya rawat, tapi setelah dia sukses dia melupakan saya, hati-hati itu. Itu sampai itu gak harus ininya. Waliyatana anak yatim, wal masakin orang miskin, wa fis sabil, dan yang kesusahan di jalan. Di kalangan dan kesulitan dalam aktivitas ingin dimudahkan, cuma tunggangi infak jadi makhluk dari itu. Terus sudah jadi Quran. Sekali lagi, nah, main bafi jangan diragukan, kerjakan aja. Insya Allah dapat. Okay. Teruskan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaihim. Kalau itu Quran juga, berarti interaksi kita dengan Quran yang selanjutnya. Yuk, yang kemarin baca satu ayat tampak. Ya, yu'minuna bima unzila ilaihim itu Quran. Kemarin satu ayat, sekarang 10 ayat. Kemarin satu halaman, sekarang 10 lembar. Apa lagi? Ya. Wa bil akhirati hum yuqinun. Kalau belum didapatkan juga yang kita inginkan. Hati-hati. Harus disadari bahwa barangkali Allah menginginkan sesuatu yang lebih baik. Nah, itu tidak cocok buat kita. Akhirat itu lebih bernilai dibandingkan dunia yang kita harapkan. Tidak sedikit orang yang tidak memahami fikih doa ini cepat kecewa. Kok ya Allah tidak dikabulkan juga? Padahal Allah sudah kabulkan, tapi dengan cara yang berbeda. Yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Nah, orang-orang kalau salatnya bagus, infaknya bagus, kemudian seringkali baca Quran, dan yakin dengan akhiratnya, perhatikan ayat yang kelimanya. Ulaika ala dunia. Lihat sini. Ayat kedua yang dibacakan, dzalika kitabul, kemudian ayat yang kelimanya ulaika, perhatikan pakai ala kemudian yang kelima pakai ala kemudian okay. Apa bedanya dengan kemudian dengan ala kemudian? Kalau kemudian itu diberikan petunjuk terus diberi okay. Kalau diberi itu artinya apa? Minta dulu atau tidak? Bisa minta dulu. Minta dikasih. Tapi kalau ala hujan, ya, maaf, kalau hujan itu bisa dua kemungkinan. Bisa gak minta dikasih, bisa minta dikasih. Tapi kalau ala hujan itu terus dinaungi, gak minta pun langsung dikasih. Ala hujan terus. Mau berangkat hujan baru pakai payung, ya, panas baru pakai payung. Dikasih, baru minta, baru dikasih. Tapi kalau ala hujan, subhanallah, payung sudah disiapkan. Kemanapun berjalan langsung dinaungi, itu ala hujan. Kadang-kadang belum minta langsung dikasih. Saya pernah sampaikan di sini bedanya Nabi Muhammad dengan Nabi yang lain. Sudah ya. Nabi Musa dengan Nabi Harun mau datang ke Fir'aun. Begitu mau berdakwah, coba lihat nanti di surah Thaha ya, surah Thaha sampai ayat ke-43 ya, sampai 44 ya. Fakulalahu qawlan layyinan. Perhatikan, mau datang ke Fir'aun itu kan luar biasa, panjang, yang kejam, yang galak dan sebagainya. Sedangkan Musa punya kekurangan dalam pembicaraan, agak gagal, kurang lancar. Berdoa, minta, qala rabbi syrahli wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrahli sadri, minta dulu baru Allah kasih. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku, minta dulu baru Allah berikan. Nabi Muhammad ala hujan, ala hujan. Musa hujan, Nabi Muhammad ala hujan. Perhatikan, alam nashrah laka sadrak. Musa minta Rabbi syrahli sadri, Nabi Muhammad alam nashrah laka sadrak, ala hujan. Gak minta dikasih. Musa minta wa yassirli amri, mudahkan urusanku, Allah kasih. Nabi Muhammad gak minta, ala hujan. Wa nuyassirka lil yusra, kami telah mudahkan urusanku semudah-mudahnya. Ya, diturunkan ibadah itu kepada kita supaya kita mendapatkan iman yang besar. Maka umat Nabi Musa dengan umat Nabi Muhammad, termasuk umat Nabi Isa, itu beda jauh. Allah berikan rahmat yang luar biasa kepada Nabi Muhammad dan umat ini. Ya, Anda bisa bayangkan, ya, Nabi Musa itu Nabi yang ada. Mujizatnya apa yang paling terkenal? Terkenal. Dipukulkan ke batu, keluar apa? Entah ya, tanpa perlu ayat ke-60 ya. Fakul Najib ya Rasulullah Al-Hajar Fan Fajar Amin Husana Asyata'in. Dipukulkan ke laut dia pulang ke laut ya. Dilemparkan ke laut dia apa? Fa'idha hiya hayyan tas'a, tiba-tiba jadi bulan. Tapi setelah semuanya tampak mujizatnya ada, umatnya gak yakin juga, masih mengatakan lan nu'mina laka hatta nara Allah jara Al-Baqarah 55. Musa sehebat apapun kau, kami gak akan percaya dengan kau sampai lihat Allah langsung tanpa perantara. Bayangkan Isa, mujizat yang paling terkenal apa? Menghidupkan yang mati dengan izin Allah, bangun dengan izin Allah. Yang sakit, yang gak ada obat, yang sudah mustahil dengan izin Allah, diusap sembuh, diusap. Karena dokter kasih resep dulu, kasih resep, ya, diobati, silahkan lakukan. Berapa hari sembuh, insya Allah dengan izin Allah. Isa tidak, dikurang, diusap dalam bahasa masyarakat. Makanya disebut Al-Masih. Al-Masih itu yang mengurang, mengusap. Karena sekali usap ya, aduh, Nabi Isa sesikit gigi, diusap, sembuh. Nabi Isa, kalian kena kolera, diusap, sembuh. Makanya disebut Al-Masih, yang mengusap, mengurap, sekali usap. Tapi ingat, ketika mengusap itu langsung mengatakan bi'idnillah, bi'idnillah. Kalimat terakhir itu, dengan izin Allah, bukan mengatakan Isa. Tapi subhanallah, kelihatan di depan matanya ketahuan, saking gak yakinnya, dicari-cari mau dibunuh juga. Akhirnya kamu dibunuh juga. Nabi Muhammad gak kelihatan oleh umatnya, gak pernah ketemu dengan nabinya, dikasih Quran aja umatnya sudah yakin. Ada di antara kita yang pernah lihat Nabi? Ketemuan dengan Nabi? Belum pernah, gak ketemu Nabi aja sudah yakin. Makanya rahmat Allah kepada umatnya Nabi Muhammad itu luar biasa. Umat Nabi Musa ada kotoran di bajunya, gak bisa dicuci, harus disobek, sobek. Ada di celana, sobek. Itu baru suci. Sepanjang masih ada kotoran, nggak bisa dipakai dalam ibadah. Makanya sobek, sobek. Kalau di depan lampu merah keluar yang pakai sobek, sobek itu umatnya Nabi Musa nyasar ke dalam atau pakai apa? Umat Nabi Muhammad tidak, bersihkan, hilang baunya, rasanya, warnanya selesai pakai lagi ibadah. Masya Allah, luar biasa. Dulu orang kalau berbuat musik belum ini, baru kemudian diampuni. Al-Baqarah 54. Sekarang subhanallah, pernah musyrik tobat sejadi-jadinya, hasil Islam baru sistemnya, lakukan ibadahnya, bisa masuk surga. Masya Allah, luar biasa. Saya akhiri, saya percepat lagi. Ada juga di Quran surah Muhammad ayat yang ke-17, surah 47 ayat 17. Walladzina hadadahu zadahum huda wa atahum taqwahum, wa atahum taqwahum. Ya, Quran surah ke 47 ayat 17. Banyak ya, banyak ayat-ayat ini. Jadi saya percepat saja. Ya, kalau hidayah sudah bertambah, iman sudah bertambah, maka dijamin oleh Allah pasti akan selamat dalam kehidupannya. Pasti selamat, hidupnya tenang, enak, damai, selamat. Itu ada di Al-Ahzab, Al-Ahzab surah ke-33 ayat ke-22. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِمَانًا وَتَسْلِيمًا. Dan tidaklah mereka mendapatkan tambahan kecuali iman dan keselamatan. Di orang yang bertambah keimanannya akan selamat hidupnya di dunia, selamat hidupnya di akhirat. Jadi saran saya, coba dapatkan kitab Al-Bukhari ini di berbahasa Arab ya. Kalau belum dapat, bisa coba kopikan setiap pertemuan itu. Tapi saran saya dapat, insya Allah tidak mahal kok. Investasi ini pahalanya banyak. Sampai aku meninggal lama cucu masih ada, bisa dibaca lagi ya. Daripada aku berapa, coba sehari makan berapa itu? 50.000 ya, bisa 3 hari 150.000. Kitab ini berapa paling satu jilidnya? 60.000, 65.000 ya. Tapi aku pakai terus, kalau makanan kan dimakan habis hilang, besok makan lagi gak cukup-cukup ya. Kalau ini ada ya. Maka setidaknya kalau dunia sudah dapat, akhirat tak ya. Setidaknya satu kitab dengan kuasa itu, insya Allah. Saya cukupkan dulu sampai di sini ya. Saya persilahkan karena kita sebentar lagi berbohong ya. Ada sekitar 15 menit lagi. Ini cukup waktunya kalau ada yang bertanya atau ingin menambahkan atau klarifikasi, saya persilahkan. Kalau tidak ada, maka mungkin ada hadis yang bisa kita bacakan terkait dengan keterangan tadi. Saya bagaimana bila ada perbuatan-perbuatan yang kurang baik yang pernah dilakukan pada orang tua, sementara orang tua lebih dulu meninggalkan kita atau sudah wafat? Banyak pak amalan kebaikan yang bisa kita lakukan. Bapak bisa lihat misalnya di kitabnya Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad ya. Karya Imam Al-Bukhari. Al-Adabul Mufrad itu khusus ya, kitab yang menerangkan tentang nilai-nilai akhlak dan keutamaan menuntut ilmu. Itu kitabnya. Waktu Ramadan saya pernah bahas di Al-Ihsan yang jangka permain ya. Itu lihat di nomor hadis yang ke-43 dan 44. Nomor hadis 43 dan 44. Apa di antara amalannya? Yang pertama, Bapak bisa lakukan memperbanyak istighfar dan doa-doa kebaikan untuk orang tua. Istighfar dan doa-doa kebaikan untuk orang tua. Hadis saya disampaikan, satu kali seorang diangkat derajatnya oleh Allah di alam kubur, diangkat ya, rufi'at darajat, diangkat satu derajat. Dia bertanya, ya Rabb mahali, ya Allah apa ini? Maka dijawab oleh Allah, perhatikan kalimatnya, inilah istighfar yang dimohonkan oleh anakku yang hidup kepadaku saat ini. Di setiap anda beristighfar kepada Allah, memohonkan ampunan untuk orang tua, melakukan kebaikan, itu masya Allah, itu mengangkat derajat orang tua. Jadi sekali kalimat diangkat. Makanya saya katakan sangat rugi bila ada seorang setelah dia sholat dalam sehari saja tidak memohonkan ampunan bagi orang tuanya. Itu subhanallah, itu rugi luar biasa. Rugi luar biasa. Di kalimat pertama yang Bapak bisa lakukan, ya, pertama tentunya bertobat kepada Allah. Mohon ampunan karena pernah salah, karena perbuat yang keliru. Lalu tobat itu diwujudkan dengan perbuatan baik kepada Allah yang paling mengalir. Di antaranya tadi, mohonkan istighfar. Kemudian berdoa kebaikan, buat doa bil khair. Misal yang diajarkan tadi, Allahumma ighfir lahu, warhamhu, wa'fi, wa'fahu, wa'fi, wa'fi, wa'fi, wa'fi, wa'fi, bisa kita teruskan, wa'fi, wa'fahu, ya, dan sebagainya. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya, rahmati di dalam kuburnya, luaskan dalam kuburnya, jadikan dalam kuburnya bagian dari kenikmatan surga, jauhkan dari bagian dari kerusakan neraka dan sebagainya. Bisa mohonkan. Ya, kalau bisa, kalau mau paling gampang, setiap selesai sholat, ya, atau di antara ada dengan ikhoman, kita mohonkan kebaikan kepada Allah. Bisa. Yang kedua, bisa juga bersedekah. Sedekah, ya. Melakukan amal kebaikan ya, yang kemudian ditujukan dimohonkan kepada Allah supaya pahala yang mengalir ke orang tua. Itu ada hadisnya. Itu banyak sekali riwayatnya dan ulama semua sepakat di situ. Semua sepakat. Tapi nanti jangan dikiaskan kepada amalan-amalan lain. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Ya. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Seperti Al-Qira'ah misalnya dengan Qur'an. Baca Al-Qur'an itu berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan tidak bisa ya. Ada yang mengatakan tidak bisa. Karena amalan itu dibagi pada tiga bagian. Amalan dibagi pada tiga bagian. Satu, ada amalan disebut dengan Al-Adadul Jasadi, amalan fisik ya. Seperti sholat, amalan fisik. Karena amalan fisik, dia tidak bisa diwakilkan, tidak bisa ditransferkan lah istilah perannya sekarang. Pahalanya kepada orang lain. Tidak bisa dibagi. Amalan fisik. Bisa kalau saya mengatakan ke Pak Miano, mohon maaf, saya cuma gak bisa selalu dulu, Pak Papa, oke, kan gue. Gak bisa. Amalan pribadi fisika. Dia yang mengerjakan, kalau dia gak bisa untuk orang lain. Yang kedua ada yang disebut dengan al-amalul mali, amalan terkait harta. Harta benda. Maka yang tadi sepakat ulama tidak ada beda. Bisa itu kemudian diwakilkan dan pahalanya bisa diteruskan untuk orang yang diniatkan. Boleh, bisa. Bisa sedekah ke masjid atas nama si fulan, atas nama orang tua yang telah meninggal dunia. Tidak usah disebutkan, kita sama Allah saja. Sampaikan, ya Allah saya ingin bersedekah. Saat ibu tidak mampu bahagia orang tua, setidaknya saat meninggal dunia ya Allah dan berada jadi anak baik. Sudah, berikan Pak, ini ada sedekah. Bismillah dari hamba Allah, selesai. Ya itu pahalanya nanti. Hadisnya banyak sekali, hadisnya banyak. Hadisnya banyak. Yang ketiga adalah amalan gabungan. Al-amalul jasadi wal mali. Ya, yang menggunakan fisik dan harta seperti haji. Ya. Haji kan pakai harta, pakai fisik. Ya. Kalau nggak ada hartanya bagaimana bisa haji? Tapi sampai sana tawafnya butuh fisik, sa'i butuh fisik dan sebagainya. Itu ulama sepakat ini pun masih boleh untuk diwakilkan, masih boleh untuk disampaikan kepada orang yang sudah tidak ada. Makanya ada istilah badal haji. Ya, badal haji bagi yang telah meninggal dunia itu sah hukumnya dan pahalanya mengalir, pahalanya mengalir. Tapi maaf, untuk amalan-amalan fisikal itu nggak bisa, nggak bisa. Ya. Contoh sholat seperti tadi. Sekarang kalian yang dihilangkan oleh ulama. Seperti misalnya, kalau baca Quran amalan fisik, amalan harta, fisik, orang bayar. Gak ada yang ada beli Quran bayar. Itu pun bukan Quran, mushaf. Beda antara mushaf dengan Quran. Kalau Quran itu bunyinya bacaannya alif lam. Tapi kalau yang tertulis itu mushaf. Dasar, di bapak itu beli mushaf bukan beli Quran. Ibu beli mushaf bukan beli Quran. Qurannya sendiri kan diperjualbelikan. Ya. Saya bacakan ibu dengan bapak dengan itu Quran. Karena itu baca Quran gak bayar. Karena itu mayoritas malah berpendapat bahwa bacaan Quran termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bacaan Quran itu gak bisa ditransferkan pahala kepada orang lain. Gak bisa diteruskan. Ya. Tapi ada yang berpendapat bisa sampai dikiaskan kepada amalan puasa. Karena pernah ada orang tua meninggal tidak puasa, anaknya bertanya, ya Rasulullah boleh tidak saya puasa untuk ibu saya? Kata Nabi lakukan. Dari situlah ada pendapat muncul. Nah kalau ada dua pendapat ulama berselisih, mana yang dipilih? Kalau prinsip fikih begini, dipegang betul ya, prinsip fikih sesuatu yang disepakati lebih bagus dibandingkan yang diperselisihkan. Sesuatu yang disepakati lebih baik dibandingkan yang diperselisihkan. Kalau ada yang disepakati, kenapa sih yang diperselisihkan? Nah, doa untuk yang meninggal dunia yang paling diharapkan itu doa kebaikan, bukan bacaan Quran. Itu yang disepakati. Kalau sudah disepakati, kerjakan saja itu. Ada pun yang diperselisihkan, didiamkan sifat. Ya. Silakan itu kalau sudah disampaikan, mau mengerjakan itu resiko masing-masing, sampai tidak sampai, mau mengerjakan silakan, mau tidak juga silakan, resiko masing-masing. Tapi yang disepakati itu yang paling terbaik untuk dikerjakan. Jadi bapak bisa pilih pertama tobat dulu, tobat, ya, mintakan kebaikan dan saat tobat itu bayangkan perbuatan buruk kita pada orang tua. Saya sarankan bapak itu pernah lihat film? Pernah lihat film? Film apa aja? Masa semua hidup nggak pernah lihat film? Pernah ya? Nah baik. Kalau ada adegan yang buruk disensor kan? Sensor ya? Kan ke Indonesia disensor dulu ya. Makanya kalau dulu-dulu kan ada lembaga sensor ya sebelum ada film itu. Baik. Sensor itu kan adegan yang tidak baik dihapus ya atau ditutup ya. Kemudian kata-kata yang tidak jelas dibim ya. Gambar yang tidak bagus diedit gitu kan. Saya informasi saja seperti sekarang ada kamera digital. Kehidupan kita pun direkam. Oh, rekamannya jelek sekali. Jelek sekali. Setiap detik ini akan terlewatkan. Kita berada di sini pun ketahuan. Yang ngantuk, yang pegang korban, yang ngambil jatah aku, yang buat macam-macam ketahuan. Ketahuan, Masya Allah. Satu saat, satu saat rekaman kita akan diputar di atas, diputar dan dihadapkan seluruh penghuni langit dan bumi. Ya. Jadi yang sekarang gak ikut di Al-Ittihad pun akan tahu, oh ternyata si Kulan itu begitu waktu ikut tahin ya. Ustaznya enak-enak malam pergi malam apa dia status dia bisa jalan macam-macam bisa ketahuan semuanya ya. Kenapa anda tidak edit dulu film kita sebelum ditayangkan? Jadi sekarang jika ada pernah satu peristiwa yang tidak baik, segera buang mamanya, hapus. Ingat, sampai hari ini salah apa? Saya pada orang tua, pada tetangga, pada simpulan. Ingat, tangisi, oleh kita tangisi, tangisi, tangisi. Kalau hari ini gak bisa menangis, besok menangis. Besok gak bisa, lusa menangis. Lusa gak bisa, terus menangis. Kalau tidak bisa menangis juga, tangisi kita yang belum mampu menangis. terus sampai hilang, sampai hilang. Kalau ada suara yang tidak bagus, pernah marah, mencaci, sebagainya, dan bingung, tutup dengan yang baik. Ya. Tangisi itu hilangkan, isi dengan bingung, isi dengan kelima penyebab. Kalau nggak bisa diam, tutup. Jadi sekarang daripada gambarnya nanti ketahuan, saya. Kalau masih punya waktu dari sekarang, siapkan, siapkan. Saya penyesalan itu biasanya belakangan. Banyak filmnya, Pak. Ya, sesuai dengan usianya. Sesuai dengan usianya. Ya, yang baru 6 tahun, filmnya diputar saat balik. Kalau yang kecil-kecil tadi putar. Dan yang tadi, Bapak tadi usia berapa coba itu? Ya. Sampai dengan usia sekarang, kurangnya ya. Sudah 30 tahun lebih. Kok film 1 jam aja lama ditontonnya, apalagi 30 tahun. Hati-hati, hati-hati, ya. Hati-hati. Ini berlaku untuk diri saya juga. Jadi kalau melihat saya ada yang salah, jangan dibiarkan. Sama. Baik itu namanya ustaz sampai nabi pun manusia. Rasulullah pernah salah, sebelum salah diluruskan oleh Allah, itu maksud namanya. Kalau saya bukan nabi, bukan rasul, pasti salah. Jangan didiamkan, jangan didiamkan. Kalau salah ingatkan, tawassul bil haqq, tawassul bis sampaikan, sampaikan. Enggak bisa kok ini ustaz terus ditafsirkan kepada orang ada makna yang lain. Enggak, salahnya salah. Ini kiai, ini barangkali ada maksud yang lain di balik itu, kita ada yang belum paham. Ah, anda itu yang keliru, salah, sampaikan anda salah, perbaiki. Las. Bagaimana hukumnya merokok? Ada yang bilang makruh, ada juga yang bilang haram. Sebagai ahli hisab alias perokok, yang mana harus diambil? Tunjukkan kepada saya manfaat dan rokok. Saya secara pribadi, terlepas dari yang lain mengatakan makruh, macam-macam dan sebagainya, saya secara pribadi mengatakan, kalau anda yakin dengan yang saya sampaikan, saya mengatakan haram hukumnya merokok. Haram hukumnya. Haram itu tidak harus ada dalil langsung mengatakan, ini haram. Ya. Langsung disebut Quran rokok, haram. Ya. Tunjukkan pada saya misalnya, ya. Maaf, ada enggak di Quran menyebutkan dalil makan pecel lele? Apa hukumnya makan pecel lele? Boleh, juga bukan. Boleh, jus melon. Boleh, minum aqua. Boleh, mana dalilnya? Dalilnya cuma dalil umum. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makan yang baik-baik. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Yang halal, yang baik, itu yang dimakan. Maka sebaliknya, yang jelek-jelek itu tidak boleh dimakan. Yang buruk tidak boleh dimakan. Termasuk yang bisa, maaf, ada satu menit lagi. Termasuk yang bisa mencelakai diri itu tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan. Lama turun angku sakur. Jangan sampai bunuh dirimu sendiri. Saya mau tanya, merokok itu baik atau tidak? Ya. Cara gampangnya begini. Bapaknya bilang ada manfaatnya merokok itu baik. Coba pulang ke rumah, bagikan rokok kepada anak-anak kita. Yang masih tinggal kepada istri dan sebagainya, minta merokok. Atau sebaliknya, saat bapak pulang dari sini, lihat anak bapak yang masih kelas 1 SD pegang merokok, merokok seperti ini. Marah bagi dia. Kenapa marah? Bapak sendiri merokok. Katanya baik, katanya ada manfaatnya. Kalau baik, katanya apa? Kalau baik, dia ya. Yang paling masuk akal untuk menerangkan itu buruk, dibungkus rokok aja tulisan merokok membunuhmu. Saya tulis di sini ya, sebagai penutup. Ada air, ada racunnya. Air, ada racun. Diminum gak? Amat bodoh kalau begini. Si amat aja gak bodoh. Pasti ditinggalkan. Ini di rokok ada tulisan, merokok membunuhku, masih merokok juga terus agak aneh. Maaf kalau kata-kata saya kurang berkenan, agak keras, karena menurut saya ada sesuatu yang tidak tepat dalam cara berpindah-pindah. Tidak semuanya, ya. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan, kita akhiri dulu pertemuan kita karena sudah masuk waktu dulu. Kalau benar dari Allah dan Rasulnya, kalau salah itu pun tak kesalahan saya, maafkan saya, mohon dan tinggalkan pendapat saya yang keliru, ambil pendapat-pendapat yang lebih baik. Subhanallah, bihamdika syukur la ilaha illa anta. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ولأحمدكم. Sebelum saya tutup dengan salam, informasi saja, karena kita berjumpa di pekan ketiga, Sabtu pekan ketiga di tanggal 17 di Masjid Al-Ihsan PTM, saya akan mengisi tausiah bersama dokter jantung, ya, pembahasan tentang jantung Al-Ihsan PTM yang di Komplek Galaksi Pondok Timur Mas. Di antum yang punya persoalan tentang jantung, kesehatan, termasuk ada dokternya juga insyaallah, itu kalau mau hadir silakan, saya bahas dari pinjauan Qurannya, beliau dari pinjauan kesehatan, dia bisa konsultasi juga nanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.